makan sebentar. Ku buat kau merinding seakan menggetar. Ku racikan warna jingga dalam cappuccino. Serukan manisnya nadaku aroma Meksiko. Bila matahari membuat kulitmu hitam, dan jangan ragu ambil HP bukalah Instagram. Langsung pesan topi akun di topi murah Batam. Pengiriman sampai hanya dengan satu malam. Semua yang kau butuhkan, aksesoris elegan. Tampil kece menawan, so pasti jadi idaman. Ku yakin kau nyaman. Liburan akhir pekan bersama kita. Ku yakin kau bisa maju satu langkah tanpa rasa lelah. Aku dance Uchiha dan takkan menyerah. Kau harus mencoba. Ku yakin kau bisa. Yeah, baby.